Yeah. Sudah ku bilang aku cinta denganmu. Oh iya iya iya. Dan tak kusangka dan tak kukira kau sudah ada yang punya. Yeah. Tapi semua ini hidupku sampai kapan aku bisa melupakanmu. Aku bisa melupakanmu.